Halo, di sini Irwin Septiawan dipanggil Api. Saya sudah 3 tahu. Di mana saya sekarang? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Untuk kami juga mata udah berat, pundak berat. Di rumah utama kami juga banyak perselisihan. Saya udah tidak betah di rumah. Saya udah gak betah. Sakit banget. Enggak punya pemasukan sama sekali. Selama setahun ini tidak punya pemasukan. Nominal juga tidak ada. Sehari-hari cuma jadi supir Grab. Dapat 120 aja udah syukur. Buat makan habis. Nabung gimana? Penghasilan passive income juga dari kos-kosan udah nggak ada. Waktu juga kos-kosan cuma buat bayar listrik, listrik rumah aja udah bisa 1.500.000 sebulan. Uang dari mana? Anak saya juga, saya udah berapa bulan belum ngirimin anak saya uang. Dia ikut mamanya, kami sudah bercerai. Mamanya namanya Desi Dwi Tiwi, anak saya namanya Shailani Mesa Setiawan. Saya nggak tahu kenapa ini. Badan berat sekali, kanan, kiri, nengok. Udah nggak ada. Di mana-mana udah nggak ada. Saya mencari pekerjaan. Tidak ada yang benar. Udah umur 35 susah sekali cari pekerjaan yang layak. Mau gaji berapa juga nggak ada. Nawarin kerja juga udah nggak ada. Oh, saya sombong. Saya nggak merasa sombong. Saya cuma belajar otodidak sana sini. Tapi akhirnya malah nyusahin diri sendiri. Emang saya siapa?